sayang. Jangan kau malu diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, oh, aku terima. Bila ku menunggu cinta, bilang cinta. Jangan kau ragu, hati ini tak salah, tak salah menunggu. Berjuta bintang di sana, takkan raukan. Oh, bila rinduku mungkinkah engkau dan aku akan saling berbeda. Oh, jangan katakan. Oh, janganlah sayang. Rindu hati ini, aduh, tak tahan lagi. Kau ragu, hati ini tak sabar menunggumu. Berjuta bintang di sana, takkan bila rinduku. Mungkinkah kau dan aku akan bersatu sedangkan antara saling berbeda. Jangan katakan. Janganlah sayang. Rindu hati ini, aduh.